Yeah. Oh. Alma Hero Rap. Woo. Engel MC. Toba Mia Rap Crew. Slabber, slabber, slabber, slabber. Minum es teh satu gelas. Ingat mantan punya juga berkelas. Dingin malam semakin suasananya ganas. Kutukan mantan masih teringat jelas. Tipis manis ku coba ramas-ramas elus-elus. Pegang di pinggang iko main iris gemas-gemas. Rindu bilas labir luar dalam seperti es. Masih teringat kutukan mantan. Oh memang jelas kutukan mantan tak bisa dihiraukan. Ku teringat saat kita diranjang. Main pelang-pelang masukkan dalam lubang. Ku tetap mengenang kutukan sang mantan. Sang mantan, Slaberding Lee.